Konsultasi Syariah.com. Cara membersihkan najis ompol di kasur. Pertanyaan: jika anak ngompol di kasur, bagaimana cara membersihkannya? Jawaban: Bismillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'du. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau bercerita, ada seorang badui yang datang ke kota Madinah dan langsung masuk Masjid Nabawi, lalu kencing di dalam masjid. Para sahabat semua marah kepada orang ini. Namun Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mencegah mereka untuk memarahinya dan menyuruh mereka untuk membiarkannya. Setelah selesai kencing, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam perintahkan untuk dibawakan seember air. Lalu beliau siramkan ke bagian yang terkena kencing. Hadis riwayat Ahmad dan Bukhari. Ketika air kencing di dalam masjid itu disiram, kita bisa memahami najis kencingnya akan turun ke bawah, meresap ke dalam tanah. Selanjutnya, tanah yang ada di permukaan dinilai suci dan bisa digunakan untuk sholat jamaah. Artinya, najis yang ada di bawah tidak mempengaruhi keabsahan sholat. Tanah itu tidak mungkin dicuplik, kemudian diganti tanah yang baru. Dan kepentingan kita adalah permukaan tanah, karena kita sholat di permukaan tanah, bukan di bawah tanah. Sehingga cukup dengan disiram, permukaan tanah menjadi suci. Najis kencing di kasur. Umumnya, kasus di tempat kita ketika digunakan minimal ada dua lapisan, spray dan kasurnya. Untuk spray, bisa kita ambil dan dicuci bagian yang terkena najis. Sementara untuk kasur, apa yang harus dilakukan? Najis yang mengenai kasur akan meresap ke dalam kasur. Karena kepentingan kita adalah permukaan kasur, maka bagian permukaan harus kita pastikan bersih dan suci. Bisa dengan cara disiram, kemudian diusap dengan lap, hingga najis di permukaan kasur hilang. Untuk meringankan najis di kasur, kita bisa jemur di terik matahari, agar sebagian najis menguap. Jika permukaan kasur telah suci, kita bisa pasang spray pengganti, sehingga kita pastikan najisnya tidak akan mengenai pakaian kita ketika digunakan untuk tidur. Meskipun bisa jadi masih ada najis yang mengendap di dalam kasur. Sekali lagi, karena kepentingan kita adalah permukaan kasur, sehingga kita perlu memastikan najis itu tidak melekat di pakaian kita ketika digunakan beristirahat. Demikian, Allahu a'lam.